الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam nikmat iman dan Islam hinggalah kita bertemu dengannya. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita akan teruskan pembahasan kita, iaitu berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan al-ihsan atas setiap sesuatu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli shay'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabha. Wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurashid dihatahu." Hadis riwayat Muslim ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsan pada setiap sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, maka berihsanlah ketika membunuh. Dan apabila kamu menyembelih, maka berihsanlah ketika menyembelih. Dan hendaklah seorang daripada kamu menajamkan pisaunya, dan hendaklah ia merehatkan sembelihannya. Hadis ini sebagaimana yang telah diterangkan adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala telah kata, telah menulis al-ihsan atas setiap sesuatu. Dan telah diterangkan ada dua makna menulis ataupun mewajibkan di sini. Yang pertama, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahawa Allah Subhanahu wa taala melakukan ihsan atas setiap sesuatu. Jadi itulah makna pertama, Allah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Dan satu tafsiran lagi adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan secara syarak atas hamba-hambanya agar mereka berbuat ihsan pada setiap sesuatu. Jadi perbezaannya jelas, ataupun kalau yang tidak mengerti perbezaannya, kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan secara takdir, secara qada dan qadar, maka kadang-kadang kalau Allah SWT mentakdirkan sesuatu, maka ia pasti berlaku. Banyak al-ihsan itu ada pada setiap sesuatu. Apa yang berlaku di atas muka bumi ini, maka semuanya adalah dengan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah SWT telah mentakdirkannya, telah menetapkannya begitu. Dan antara bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala telah buat ihsan pada semua ciptaannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iaitu dengan aku bersumpah dengan tin dan zaitun dan gunung Tur sini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan insan itu dengan sebaik-baik ciptaan. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menciptakan insan itu dengan ihsan ahsani taqwim. Jadi dengan ciptaan yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surah Sajdah, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min thin. Itu Allah yang telah mengihsan atau berlaku ihsan pada ciptaannya. Dan dia telah memulakan ciptaan insan itu daripada thin. Jadi dalam surah Sajdah ini kita dapati Allah SWT mengkhabarkan bahawa Allah SWT telah buat ihsan pada setiap yang diciptakan khalaqahu. Dan ini menunjukkan bahawa ihsan itu pasti berlaku. Cuma kita saja yang mungkin tak faham. Jadi setiap ciptaan Allah SWT adalah ihsan. Dan bahkan kalaulah tidak ada ihsan daripada Allah SWT, ia dilakukan atau diciptakan dengan sembarang, maka akan rosaklah alam ini, akan binasalah alam ini. Okay. Contohnya kata ulama, matahari itu diciptakan jaraknya dengan penuh ihsan, dengan penuh teliti, jauhnya daripada bumi. Sehingga kalaulah matahari itu lebih jauh seminit, ini seminit maknanya jarak perjalanan cahaya, ataupun dia dekat sedikit, maka binasalah bumi. Kalau dia dekat sedikit walau seminit, maka akan terbakarlah bumi kerana panas. Dan kalau dia jauh seminit daripada bumi, maka akan sejuklah, akan jadi salji bumi ini semua. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap ciptaan Allah SWT adalah dengan penuh ihsan, dengan penuh ihkam, dengan penuh teliti. Jadi semua yang berlaku, hujan turun, hujan tak turun, siang dan malam, dan apa juga ciptaan Allah SWT yang hidup, yang nampaknya memberi manfaat kepada manusia, dan ada yang manusia tidak faham lagi keperluannya atau manfaatnya, maka ketahuilah semuanya adalah ciptaan Allah SWT yang diciptakan dengan ihsan. Ada pun makna tafsiran kedua untuk ihsan, Allah SWT telah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Ini Allah SWT telah mewajibkan secara syariat, yakni telah dibebankan atas hamba-hamba Allah SWT atas berbuat ihsan pada setiap sesuatu, pada setiap perkara. Ala kulli syai', atas setiap sesuatu, maknanya fi kulli syai', dalam setiap perkara, ataupun ila kulli syai', kepada setiap perkara. Dan dua-dua telah kita terangkan, mungkin dua-dua tafsiran ini boleh kita terima. Jadi makna Allah SWT wajibkan ihsan atas setiap sesuatu, maknanya berbuat ihsan itu wajib atas hamba-hamba yang beriman. Jadi bermula daripada akidah mereka, mereka perlu buat ihsan. Dan telah terangkan bahawa antara rukun-rukun agama itu, selain daripada al-Islam, selain daripada al-Iman, kita ada al-Ihsan, iaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kau menyembah Allah seperti kau melihatnya, jika kau tidak dapat melihatnya, maka Allah melihat. Jadi ihsan di dalam iman, jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zatnya. Apa juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah antara makna ihsan. Dan kita beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah sahajalah yang telah menciptakan, telah mentadbirkan, telah memberi rezeki, telah menghidupkan dan matikan. Jadi tiada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman kepada apa juga yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya, dan khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membenarkan segala yang datang daripada Rasulullah, maka ini artinya kita telah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. dan kita ihsan dalam ibadah kita sebagaimana telah terangkan tadi, yaitu kita menyembah Allah SWT dengan ihsan, yaitu dengan menyedarkan ataupun dengan menghadirkan hati kita ketika beribadah bahawa seolah-olah kita sedang melihat Allah SWT atau Allah melihat kita. Kemudian juga kita telah terangkan bahawa dalam melakukan ihsan ini ada ihsan yang wajib, ada ihsan yang tidak wajib. Ini bergantung kepada ibadat yang kita lakukan tersebut. Kalau ibadat tu wajib, maka ihsan padanya adalah wajib. Contohnya, kalau berwuduk itu dia ada rukun-rukunnya, ada yang wajib. Kalau tidak kita buat tidak sah, maka ihsan ketika berwuduk yang wajib adalah melakukan yang wajib. Kemudian di sana ada yang sunat, dibasuhnya tiga kali, dimulakan daripada yang kanan. Maka ihsannya ada melakukan yang sunat, sunat melakukan yang sunat, dan ia juga termasuk dalam al-ihsan. Dan ada yang memang sunat, seperti ibadat-ibadat sunat. Bahkan semua ibadat wajib ada ibadat sunat. Solat jelas ada berbagai ibadat, ada berbagai solat sunat, daripada solat-solat sunat rawatib, iaitu yang mengiringi solat-solat wajib, solat sebelum subuh, solat sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas maghrib, lepas isyak. Yang kita ada solat malam, ada solat bersebab, masuk masjid dan macam-macam lagi. Kemudian kita ada zakat, zakat wajib. Ihsan pada zakat adalah mengeluarkan yang wajib. Kemudian kita ada solat sunat, kan kita ada zakat yang sunat, iaitu sedekah. Jadi ihsan pada dalam hal ini adalah kita disunatkan untuk mengeluarkan sedekah yang tidak wajib. Kemudian puasa ada yang wajib, iaitu pada bulan Ramadan kita ada puasa yang sunat. Jadi kita akan puasa 10 ataupun 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Sebab itu adalah satu puasa, puasa sunnah. Ada ganjaran daripada Allah SWT, dihapuskan dosa sebelum. Dan puasa-puasa sunnah yang lain, Senin, Khamis dan selainnya. Kita pergi kepada ibadat haji, kita pergi pada ibadat umrah, ada yang wajib. Jadi ihsannya adalah kita tunaikan yang wajib dulu. Kemudian ada umrah yang sunnah, ada haji yang sunnah, boleh kita tunaikan haji bila-bila, berapa kali pun boleh. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Yang penting setiap kali kita pergi itu, kita pergi daripada negeri. Kita mungkin kita buat haji 2 kali dalam setahun, tapi mungkin kita buat umrah lebih daripada sekali dalam setahun. Tapi syaratnya kita pergi daripada negeri kita, daripada Singapura, pergi sana buat haji, balik ke Singapura, pergi lagi untuk umrah. Itu dibolehkan. Jadi dalam rukun-rukun Islam yang 5, ada ihsan pada yang wajibnya, ada ihsan pada yang sunnah. Dan selain daripada itu, ada ibadat-ibadat lain yang mana ada ihsan. Ada bacaan Al-Quran, ihsan membaca Al-Quran adalah menunaikan yang wajib. Baca dengan mengeluarkan huruf-hurufnya mengikut tajwid. Baik. Dan ada yang lebih baik daripada itu, baca dengan berlaku. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan kita, menyuruh kita untuk berbaca, untuk membaca Al-Quran itu dengan berlaku. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan dalam membaca Al-Quran, maka dia bukan daripada golongan kami. Tetapi ada tafsiran lain tentang hadis ini, man lam yataghanna bil Quran, siapa yang tidak menjadi kaya dengan Al-Quran, maka dia bukan daripada golongan kami. Itu juga boleh ditafsirkan daripada hadis tadi. Tapi yang pertama itu masyhur. Dan itu juga tidak salah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah SWT tidak lebih suka mendengar kepada seseorang melainkan daripada seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan berlagu. Itu paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan berlagu. Tetapi maksud berlagu dalam Al-Quran ini adalah lagu yang termasuk dalam yang diketahui dalam adat dan bahasa Arab. Jadi masih kalau dia masih ada lagu yang diketahui dalam budaya Arab, maka mereka ada nama-nama lagunya, cara bacaannya. Nama satu hal lah, yang penting adalah cara bacaannya masih dikategorikan sebagai sesuatu lagu yang dilakukan oleh orang Arab ketika membaca syair mereka dan sebagainya. Maka ini dibolehkan tanpa khilaf. Tapi kalau lagu itu keluar daripada lagu Arab, lagu Amerika, lagu Australia dan sebagainya, Afrika, maka ini diharamkan. Jadi maksud lagu asbah Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, dibaca oleh orang Arab, dan lagunya adalah daripada lagu yang selalu digunakan oleh orang Arab. Nah. Jadi itu perlu ada ihsannya, dan begitu juga dengan ibadah-ibadahnya. Kemudian hendaklah seorang itu buat ihsan pada dirinya sendiri, iaitu dengan dia meninggalkan maksiat, meninggalkan nifaq, meninggalkan kekufuran. Dan itu adalah sewajib-wajib ihsan. Bahkan sebelum dia beribadat kepada Allah SWT, itulah yang dia wajib tinggalkan dahulu. Dan kita namakannya adalah, kita namakannya ihsan, berbuat baik pada dirinya. Sebab dengan dia meninggalkan maksiat, dia telah menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia tidak tinggalkan maksiat, dia belum buat ihsan. Jadi orang yang digelar sebagai muhsin, yang digelar sebagai muhsinin, maka antara cirinya adalah dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas itu dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak guna kalau dia banyak ibadat, banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak baca Quran, tapi maksiat dia buat. Ini bukan ihsan. Ya. Dan dalam meninggalkan maksiat ada lagi ihsan di dalamnya, iaitu bila meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Dia tidak sampai dosa, tetapi ada larangan, tapi larangan itu tidak jazam, tidak pasti, maka disunatkan juga dia meninggalkannya. Makruh baginya untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Selepas itu, selepas daripada ihsan dalam iman, selepas ihsan dalam ibadat dan ihsan dalam bab maksiat ini, maka kita ada ihsan dalam bab muamalat, yakni pergaulan kita antara manusia, kemudian pergaulan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, alam sekeliling kita. Semuanya ada ihsan sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu sebagaimana dalam hadis tadi, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Jadi ihsan di antara manusia ini ada yang wajib dan ada juga yang tidak wajib. Jadi yang harus diutamakan yang mana satu dulu? Yang mana satu? Ya, dia wajib. Diwajibkan kita ihsan kepada kedua ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhan kau telah mewajibkan agar tidak kamu sembah kecuali dia. Yani jangan syirikkan Allah SWT. Itu adalah kewajipan yang Allah wajibkan atas kita. Wa bil walidayni ihsan. Dan Allah telah wajibkan buat ihsan kepada kedua ibu bapa. Jadi apa pun ihsan kepada kedua ibu bapa, ini panjang bahasan, pembahasan. Tapi yang paling penting adalah hendaklah kita tunaikan kewajipan-kewajipan kedua ibu bapa. Hak-hak kedua ibu bapa kita mesti kita tunaikan. Itu mesti kita buat. Jadi apakah kewajipan atas seorang anak yang perlu, yang wajib dilakukan kepada kedua ibu bapanya. Hendaklah mentaati kedua ibu bapa. Apa yang disuruh dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Tetapi dengan syarat, mestilah perintah dan larangannya itu tidak keluar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia tidak memerintahkan sesuatu maksiat, maka ihsan wajib, iaitu wajib ditaati perintah kedua ibu bapa. Kalau larangan itu tidak bersalahan dengan syariat Allah, dia tidak larang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka ketika itu masih lagi kita wajib ihsan dalam hal ini, iaitu kita taat kedua ibu bapa. Kemudian selain daripada itu, ada yang tidak wajib. Ia bukan perkara yang dikira sebagai ihsan, buat baik kepada ibu bapa. Baik, kita katakan yang tidak termasuk hak-hak yang wajib, maka itu juga termasuk yang dituntut dalam dalam agama. Kemudian hak pada jiran, hak kepada anak yatim, itu kita buat ihsan kepada anak yatim, kita bantu dia. Hak orang-orang miskin. Jadi maksud di sini ihsan adalah menunaikan hak dulu. Sebab itu kita amat tentu mengetahui apakah hak manusia di keliling kita yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Sebab tak guna sebenarnya kita katakan kita buat sesuatu atau buat banyak perkara yang baik kepada orang-orang ini, tetapi hak mereka yang Allah wajibkan atas kita, kita tidak tunaikan. Ini sama macam kita sembah Allah SWT, buat yang sunat tapi maksiat kita buat, buat yang sunat tapi wajib kita tak buat. Jadi ini bukan ihsan. Ihsan adalah menunaikan hak-hak mereka. Jadi hak kawan ada, hak imam yang pemimpin atas rakyatnya ada. Jadi ihsannya adalah kita taat kepada pemimpin contohnya. Ada hak jiran, ada hak teman sekerja, ada hak teman semusafir, dan seumpamanya ada hak ulama. Jadi itu wajib kita tunaikan dahulu. Bukan yang kita minta ataupun yang Islam suruh, buat yang sunat dulu. Asyik salam, asyik bermanis muka dan sebagainya, asyik berikan hadiah yang tidak wajib. Tetapi kita abaikan hak-hak yang wajib. Kemudian di dalam hadis ini, jadi yang kita telah bicarakan atau sedang bicarakan, Nabi SAW memberikan contoh ihsan pada sesuatu yang paling tidak disangka-sangkakan. Dan ini sebenarnya menunjukkan kemuncak ihsan dalam Islam. Contoh yang Nabi SAW tentang ihsan, Allah SWT berikan tentang ihsan adalah berkaitan dengan pembunuhan, cabut nyawa daripada seseorang ataupun daripada makhluk Allah SWT yang hidup. Dan Nabi SAW sengaja berikan kedua hal ini sebagai contoh. Jadi Nabi SAW bersabda, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ, apabila kamu membunuh, maka buat ihsanlah ketika membunuh. Jadi bukankah ini satu contoh yang paling jauh daripada pemikiran seseorang itu tentang ihsan? Orang faham ihsan, tolong dia kalau dalam kesusahan ataupun tak susah pun kita berikan dia bantuan, hadiah dan sebagainya, ataupun ihsan dalam kata-kata yang baik. Ihsan kita tahu. Tetapi dalam membunuh pun ada ihsan. Ya, dalam membunuh pun ada ihsan. Padahal membunuh itu mengakibatkan kesakitan yang amat sangat, bahkan paling sakit adalah apa? Adalah membunuh. Mati adalah sakit. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila nak meninggal dunia, dia rasa amat sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mati sakit. Apalagi orang biasa. Bahkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW kalau sakit, sakitnya dua kali ganda daripada sakit orang biasa. Bagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka tu'ak, sesungguhnya engkau itu sakit dua kali ganda daripada sakit orang biasa. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW agaknya ataupun kemungkinan supaya engkau dapat dua kali ganda pahala daripada orang biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, itu sebab dia dah aku sakit dua kali ganda daripada orang biasa supaya aku dapat pahala lebih bila aku bersabar. Jadi kalau ketika membunuh tu ada kesakitan, disuruh juga ihsan. Ini menunjukkan bahawa ihsan itu tidak kenal tempat, tidak kenal benda. Semua benda ada ihsannya, cuma ihsan setiap sesuatu itu mengikut keadaannya. Al-ihsan ikut lisyik ala hasabihi. Jadi begini, kalau membunuh, kalau nak ihsan ketika membunuh, hendaklah kita pastikan bahawa pembunuhan itu adalah pembunuhan yang paling sedikit sakitnya, paling cepat sakitnya. Sebab itu Nabi SAW sebutkan, terangkan bagaimana, iaitu wal yuhidda ahadukum. Tidak, bukan. Kalau dalam membunuh, maksudnya membunuh orang ini adalah dengan kita bunuh ataupun kita penggal kepala daripada belakang tengkuk ini. Bagaimana kita bacakan dalam ayat Al-Quran, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Maka tebaslah daripada belakang, daripada belakang lehernya, daripada tengkuk. Kerana kata ulama, itulah cara yang paling mudah, paling cepat, paling sedikit sakitnya untuk orang itu mati. Tetapi bukan maknanya kita boleh membunuh. Membunuh hukumnya dosa besar, termasuk tujuh perkara, tujuh dosa besar yang membinasakan. Tidak halal membunuh suatu jiwa yang Muslim, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan dengan tiga perkara saja. Bagaimana dalam hadis yang kita baca dahulu, yang pertama adalah as-sayyibu zani, orang yang berzina, yang telah berkahwin berzina. Wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang. Wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah, orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah daripada jama'ahnya, yakni orang yang murtad. Dan telah kita terangkan bahawa bila kita membunuh orang-orang ini dalam hukum hudud, maka hendaklah kita bunuh dengan apa? Dengan cepat, dengan ihsan, bagaimana yang kita sebutkan tadi. Tetapi di sana ada pembunuhan lain, iaitu membunuh musuh dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah. Dan ini terdapat larangan ataupun terdapat larangan daripada Rasulullah SAW daripada kita mengazabkan musuh yang kita bunuh tersebut. Kemudian ulama berbeza pendapat, kalau musuh itu mengazab kita, mencala-calakan badan kita sebelum dia bunuh atau lepas dia bunuh kita, ada ulama kata jangan kita balas sebab Nabi SAW larang. Ada ulama kata boleh kita balas, tapi kita balas seperti mana yang dilakukan kepada kita. Nah, dan itu semua balik kepada hadis ini, iaitu hendaklah kita buat ihsan, jangan kita azab. Tetapi dalam satu jenis pembunuhan yang dibolehkan, terdapat permasalahan ulama, iaitu membunuh ketika kisos. Membunuh ketika kisos, maknanya orang membunuh orang, lepas tu kita balas balik. Ihsan dalam kisos adalah kita bunuh dia sebagaimana dia bunuh orang. Di sini perbezaan dengan pembunuhan yang lain. Kalau pembunuhan yang lain, kita penggal kepala dia. Tapi kalau dalam kisos, ihsannya adalah kita balas setimpal dengan cara dia bunuh. Dan telah diterangkan itulah makna asal kisos. Qasaya qusu miqasun, maknanya menggunting. Kita ambil kain, kita gunting, maka kita akan dapati kiri kanan ni sama. Jadi kalau dia bunuh dengan satu benda yang tajam, maka pisahnya dibalas dengan dibunuh dengan benda yang tajam. Kalau dia bunuh dengan benda yang berat, maka kita balas dengan membunuh dengan benda yang berat, dengan batu dan sebagainya. Kalau dia membunuh, dia campak daripada tempat yang tinggi, balasannya juga demikian. Kalau dia lemaskan seorang itu dalam air, dibalas demikian. Kalau dia mencekik sampai tak ada nafas, kisahnya adalah dibunuhnya orang tersebut dengan mencekiknya sampai dia tidak bernafas. Tetapi ada satu kaedah dalam kisah, ada satu pantang larang dalam kisah, disebutkan oleh ulama, kalau dia membunuh dengan sesuatu yang haram, boleh tak kita kisah? Macam mana? Dia membunuh dengan dia menuangkan arak pada mulut seorang itu sampai mati. Dan saintis telah mengatakan bahawa kalau nisbah alkohol itu lebih daripada 6% dalam darah, mati orang 6%. Bukan banyak sangat. Jadi kalau dia bunuh dengan tuangan arak, minumkan orang arak itu sampai mati, boleh tak kita balas tuangan arak balik pada dia? Jawabnya tidak boleh. Sebab apa? Cara pembunuhan ini diharamkan. Jadi bagaimana nak bunuh dia? Ada ulama kata bunuh macam biasa, penggal kepala. Ada yang mengatakan tidak, kita ambil cuka. Cuka asal dia kan arak. Kita tuang kat dalam dalam kerongkong ya, sebanyak-banyaknya sampai panas dalamnya sampai dia mati. Itu juga disebutkan oleh ulama, sebab cuka itu macam arak tapi dia halal. Jadi maksud di sini adalah ihsan dalam pembunuhan. Kalau kita ambil daripada hadis ini, ketika kisah pun kita ihsan, tetapi selagi dia tidak membunuh dengan cara yang haram. Antaranya dia rugul sampai mati, tak boleh balas lah. Dan seumpamanya. Dalil ulama yang membolehkan kisos ini adalah yang kita sebutkan kemarin, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang seorang Yahudi yang membunuh seorang budak perempuan di hujung Madinah. Sebab perempuan itu pakai barang kemas, dan emas dan perak. Jadi orang Yahudi ini nak rompak perempuan ini, dia bunuh. Dan cara dia bunuh adalah dia letakkan budak perempuan itu atas batu, dan dia ambil batu lagi satu, dia letakkan pada kepala budak. Tapi tak sempat nak mati lagi, budak itu dijumpa oleh orang ramai. Kemudian Nabi SAW tanya dia, siapa yang bunuh kau? Fulan. Dia kata bukan Fulan, bukan. Tapi dia dah tak boleh cakap lagi, cuma dia boleh gedengkan kepala. Bila dia sebutkan nama Yahudi itu, dia pun tundukkan kepalanya. Jadi orang Yahudi itu pun dipanggil. Dan dalam riwayat lain, orang Yahudi itu mengaku telah membunuh perempuan tersebut. Mati-matilah. Jadi apa balasannya? Nabi SAW tidak pancung kepala dia, tapi Nabi SAW letakkan dekat batu tu juga, dan dihentakkan batu kepala beliau dengan batu tersebut sampai dia meninggal. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Jadi ini dalil ulama jumhur, itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan yang masyhur dari mazhab Hambali, bahawa ihsan dalam kisah boleh kita balas. Boleh kita? Boleh kita balas. Adapun mazhab Hanafi telah kita terangkan, beliau melarang kita kisah dalam keadaan ini. Dalilnya adalah hadis yang kita baca, ihsan dalam setiap perkara. Kemudian Nabi jelaskan secara detail, bila membunuh pun buat ihsan. Jadi kalau kita hentak dia dengan batu, ataupun kita balas bagaimana yang dia buat kepada orang itu, maknanya kita akan lambatkan dia mati, kita akan tambahkan kesakitannya. Habis dia buat, dia bunuh macam tu. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang buat dia dia yang salah. Tapi kita orang Islam, kita disuruh buat ihsan. Kita jangan buat salah yang sama. Jadi kita mesti ihsan. Kita mesti bunuh dengan pantas. Tak boleh kita balas dengan pisau. Itu hujah. Dan ada satu hadis yang beliau gunakan, la qawada illa bisayf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu tidak ada kisah atau balasan pembunuhan melainkan dengan pedang. Tapi hadis ini dhaif. Jadi daripada sudut hujah, pendapat jumhur lagi kuat. Tetapi ada juga hujah-hujah mereka yang lain. Kita sebutkan satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addi amanat, addi amanah liman ittamanak wa la takun man khanak." Addi amanah, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau. "Wa la takun man khanak." Tapi jangan engkau khianat orang yang mengkhianat engkau. Hadis ini sahih. Apa maknanya? Jadi bila buat baik, kewajipan, maka kita mesti buat. Tunaikanlah amanah. Tapi kalau orang buat jahat dengan kita, dia khianat kita, kita punya amanah, kita kasih pada dia, dia khianat. Kita suruh dia simpankan barang, dia khianat. Dia pakai, dia kasih rosak, ataupun dia kata dah hilang dah sebagainya, rupanya dia simpan. Khianat. Ataupun pekerja khianat pada tuannya. Suruh buat gini, gini, gini, gini, dia tak buat. Ataupun suruh simpan barang, cashier, dia pun sebar. Jadi ini khianat. Boleh tak kita balas pengkhianatannya? Itulah Nabi kata, wala takun man khanak. Jangan kau khianati orang yang khianat kau. Apalagi orang yang khianat orang lain, lagilah kita tak boleh khianat. Sebab apa? Pengkhianat. Pengkhianatan itu salah. Jadi dia dah buat salah, kita jangan buat dua salah. Kita jangan tambah lagi satu kesalahan. Jadi kalau orang itu telah buat salah kerana membunuh dengan jahat, dengan kejam, kita pula jangan koreksikannya dengan kesalahan yang lain. Ha, jadi itu antara hujah mereka. Tapi hadis dah dekat depan mata, Nabi SAW dah buat macam itu, maka kita kalau dah ada dalil dah tak boleh lagi lah nak istihad lagi. Jadi pendapat jumhur lah yang benar. Jadi maksud ihsan dalam hadis ini maknanya bila dia buat macam tu, kita balas macam tu. Kemudian terdapat pembahasan ulama tentang orang yang kita bunuh kerana satu dosa yang amat besar, iaitu dia murtad. Ataupun dalam dia murtad tu dia bunuh orang lagi. Boleh tak kita bila membunuhnya balik, kita balasnya balik, kita balas dengan lebih daripada biasa? Jadi di sini dapat pembahasan ulama, sebabnya ada beberapa riwayat daripada sahabat radhiyallahu alaihim ketika berlakunya peristiwa murtad. Jadi bila diperangi mereka, ada sahabat-sahabat yang membakar orang-orang murtad tersebut. Jadi ini satu kemusykilan di kalangan ulama. Sebab sahabat-sahabat ni buat. Abu Bakar zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid tajwidkan secara masyhur bahawa dia telah membakar orang-orang murtad. Dan ada riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, dia telah membakar orang-orang Syiah. Bahawa orang Syiah ni telah mendakwa bahawa Ali itu Tuhan. Ada yang mengatakan Ali itu Nabi. Jadi Ali radhiyallahu anhu telah membakar mereka. Jadi ada ulama mengatakan sebabnya adalah mereka ni murtad. Dosa mereka amat besar. Jadi untuk jadikan pengajaran bagi orang lain, maka dibolehkan mengazab mereka lebih daripada biasa. Dan antara dalil yang mereka gunakan adalah kisah masyhur kaitan dengan kaum Quraniyun daripada Quraynah, satu kabilah daripada luar Madinah. Jadi mereka datang ke Madinah, masuk Islam depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak sesuai dengan cuaca di Madinah. Mereka sakit. Jadi Rasulullah SAW nasihatkan mereka, kamu pergi kat kawasan ini di Madinah, di satu kawasan subuh tempat dia. Tempat tu adalah tempat dilepaskan unta-unta zakat. Jadi dah kumpul-kumpul unta-unta yang dikeluarkan sebagai zakat, mereka disimpankan dekat situ. Sampai sekarang tempatnya ada, sampai sekarang tempatnya subuh, Masya Allah. Dan kawasannya lebih sejuk daripada kat dalam Madinah. Jadi kata Nabi SAW, kau pergi tinggal situ, cuaca dia bagus sikit. Dan untuk ubatkan penyakit kamu ni, kamu perah susu unta-unta tu dan kamu campurkan dengan air kencing, kamu minum, insyaAllah baik. Itu nasihat Rasulullah SAW. Jadi mereka pun pergi, mereka pun buat, dan mereka pun sembuh, Alhamdulillah. Dan ini dalil bahawa kencing unta itu tidak najis. Sebab kalau najis, Nabi SAW tak akan suruh buat ubat, suruh minum. Tidak. Dan ini dalil bahawa selain daripada unta, boleh kita kiaskan, iaitu binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, maka kencingnya, tahinya tidak najis. Tapi walaupun bukan pendapat mazhab Syafi'i, tapi adalah pendapat mazhab lain, dan kena disuruh dalil dia lagi kuat. Dan ini antara dalil yang terkuat. Ini hadis ini dalam Sahih Bukhari. Jadi mereka dah sembuh, apa mereka buat? Mereka bunuh pengembala unta kat situ. Lepas itu mereka kebas, mereka rampas unta-unta tersebut, mereka larikan diri daripada Madinah. Berita itu sampai ke Madinah, sampai pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terus hantarkan sahabat suruh kejar. Sahabat-sahabat pergi kejar. Tak sampai petang, sahabat-sahabat sempat bawa mereka balik ke Madinah. Baik, dapat tangkap mereka. Bila dah tangkap, apa Nabi SAW buat dengan mereka? Nabi SAW bunuh mereka. Nabi SAW potong tangan kanan mereka, potong kaki kiri mereka. Dan Nabi SAW telah mengambil besi panas dan celakkan mata mereka. Maksudnya apa? Besi panas? Cocokkan dekat mata mereka. Kemudian Nabi SAW biarkan mereka kat padang pasir yang panas. Fayastakun wala yusqaun. Mereka kepanasan, minta air haus, tapi sahabat-sahabat tinggalkan mereka, tak berikan mereka air sampai mereka mati. Hadis sahih. Dan ini satu hadis kemusykilan juga bagi ulama. Tapi ini antara hadis yang boleh digunakan oleh mereka yang membakar orang-orang yang murtad, ataupun orang yang dah murtad bunuh orang pula. Sebab Nabi SAW buat macam tu. Jadi kata ulama, ada yang mengatakan Nabi SAW sebenarnya bukan hukum orang-orang ni kerana murtad saja, tapi Nabi SAW hukum orang-orang ini sebagai kisos. Tapi ini perlu dalil lah. Tapi kata mereka itulah kemungkinannya. Sebab tak mungkin Nabi SAW yang suruh ihsan dalam membunuh, Nabi buat macam gini. Ini kan azab ni. Jadi kalau kita nak fahamkan ya, kata mereka, menunjukkan bahawa orang-orang ini, Quraniyun ni, mereka bunuh pengembala tu dengan cara macam tu, iaitu mereka potong tangan, mereka cucuk mata orang tersebut. Dan mereka tinggalkan pengembala itu sampai mati. Jadi Nabi SAW berkata, sebagaimana yang mereka lakukan. Jadi kisah juga. Ha, itu jawapan mereka. Jadi untuk mereka ni tetap tak boleh kita bakar orang-orang hutan. Tak boleh lebih daripada apa yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan tidak. Hadis ini hadis yang telah dimansuhkan. Dulu boleh buat macam ni. Lepas tu Nabi SAW larang daripada Al-Muhtah. Dalam Sahih Al-Bukhari, naha Rasulullah SAW Al-Muhtah. Rasulullah SAW telah larang daripada mengazab orang. Ini kurik matanya ke, potong perutnya ke, ataupun potong jari-jari ke. Nabi SAW larang. Jadi dah dimansuhkan dengan hadis ini, kata ulama. Ada yang mengatakan tidak, Nabi SAW sedang mengamalkan satu ayat Al-Quran, iaitu ayat Al-Muharramah dalam surah Al-Ma'idah. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Hanya sahaja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul dan membuat kerosakan kat muka bumi ini adalah mereka yuqattal, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong-potong tangan dan kakinya secara bersilang. Ini kalau potong tangan kanan, potong tangan kiri. Au yunfau minal ardh, ataupun dihalau daripada negeri, exile. Zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Itulah kehinaan bagi mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat itu azab yang pedih, azab yang besar. Melainkan mereka bertaubat. Seperti ada ayatlah. Dalam surah Al-Maidah ni yang dikenali sebagai ayat Al-Muharramah. Jadi balasan orang yang buat macam gini, yang memerangi Allah dan Rasulnya, maknanya apa? Maknanya mereka buat kerusakan kat muka bumi. Mereka rompak orang. Mereka bunuh orang. Baik. Ataupun dulu sekali. Dah rompak, bunuh sekali. Jadi orang-orang macam gini dikira sebagai muharib. Muharib maknanya berperang dengan orang-orang Islam. Kemudian ada pembahasan yang detail. Adakah ini bagi orang-orang yang buat rosak, buat rampok di luar kota, macam di padang pasir ataupun di tengah laut, macam lanun. Jadi kalau lanun ni, kalau hukum Islam memang ada kat dalam ayat ni. Dia tak boleh kasih muka, dia nak kena apa? Nak kena bunuh, nak kena salib, potong tangan ni. Yang buat roh yang merampok di padang pasir pun sama juga. Ada yang mengatakan tak, kita tak tunggu perampokan itu berlaku di luar kota. Hatta kat dalam kota pun dia buat macam itu, dia perlu dihukum seperti itu. Ada yang beza-bezakan. Kenapa? Sebab pada mereka, kalau kat dalam kota, kat ramai orang, biasanya orang tak buat macam tu. Orang tak, itu kalau dia buat pun kena jenayah biasa. Tapi kalau dekat luar, kan tak ada polis, tak ada apa semuanya. Orang jalan, bawa unta dia, zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang, bawa kereta dia jalan dekat jauh-jauh kat apa ni, dekat macam kat Australia ataupun kat Malaysia atau kat Indonesia, tempat yang tak ada orang apa semuanya, dia jalan. Tiba-tiba kena roadblock dengan apa? Dengan satu lori ke, dengan satu kumpulan ke, habis. Dengan senapang apa semua. Ini perampokan. Jadi dalam ketika-ketika lemah tu, maka Islam memeliharanya dengan meletakkan hukuman yang amat keras pada perampok-perampok itu. Kalau dalam negeri kata mereka tidak, ini pendapat juga. Tapi yang benarnya sama lah, dulu merampok kat dalam negeri ke kat luar negeri. Jadi kalau kita lihat hukum kita kat Singapura pun sama. siapa? Al-Robri. Ya kan? Dia punya hukuman memang pedih. Sebab itu bila kejar, diorang boleh shoot to kill. Itu juga di Malaysia. Sebab perampokan ini adalah sejahat-jahat jenayah. Sebab dia membahayakan keamanan. Dan itu memang hukum Islam. Tapi hukum Islam lebih dahsyat daripada itu. Bukan bunuh biasa. Bukan balas bagaimana lebat dia bunuh. Tidak. Dalam hukum Islam, dia sama ada dia bunuh gitu je. Ataupun imam merasakan, tak, kita tak kena. Lepas bunuh, kita gantung dia. Kita salib. Salib dia 3 hari. Biar semua orang nampak. Supaya jadi peringatan bagi orang lain. Kalau kamu buat, nak buat rompak, nak buat perampokan dekat muka bumi ni, inilah balasan. Ada mengatakan dalam ayat tu, tambah lagi, potong tangan kanan, kaki kiri, secara silam. Tapi tak bunuh. Jadi 1, 2, 3. Ataupun kita tak buat 3-3 ni, kita halau dia daripada negeri. Zaman dahulu ni berkesan. Sebab orang jahat-jahat ni, bila dia pindah daripada negeri ni, dia boleh jadi baik. Tetapi ada ulama mengatakan hakim boleh pilih ni atau ni atau ni atau ni, atau dia boleh gabungkan semua, atau dia boleh gabungkan 2 ke 3 daripada 4 ni. Semua balik kepada apa? Bukan ikut suka hakim, tapi ikut kepada jenis jenayah yang dia buat. Jadi kata ulama dalam hadis Quraniyun yang tadi itu, mereka telah dihukum dengan hukum ayat ini. Jadi bila mereka merampok itu, mereka membunuh pengembala unta-unta tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam potong tangan mereka secara silang sebagai dalam ayat muharramah. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam cocok mata mereka dengan besi panas? Itu pula kisah. Sebab mereka ketika membunuh, dalam riwayat Muslim pula, mereka bunuh pengembala tu, mereka cucuk pula dengan besi. Jadi dibalas. Jangan betul riwayat, dia punya lidah pun dia taruh apa, mulut dia taruh besi. Jadi dibalas macam tu. Kemudian dia biarkan orang-orang tu kehausan kat padang pasir panas. Jadi Nabi SAW gabungkan antara ayat ini dan juga dengan kisos. Baik, kalau demikianlah halnya, masih tak ada dalil boleh kita bakar orang. Ya. Jadi sebab itu pendapat yang benar dalam hal ini, apapun kesalahan seorang itu, jangan kita azab dia, jangan kita bunuhnya dengan kita bakar dia. Sama ada kita bakar dia hidup-hidup, atau kita bunuh dulu, pancung dulu, baru kita bakar pun sepatutnya tak boleh. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tu'adzibu bi azabillahi azza wa jalla, jangan kamu azab dengan azab Allah azza wa jalla. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dalam perjalanannya ada satu sarang semut dibakar orang. Nabi sallallahu marah. Faghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi adabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya tidak seyogianya bagi seorang manusia untuk mengazab dengan azab Allah azza wa jalla. Apa azab Allah SWT? Dari zaman api bakar. Jadi manusia jangan azab dengan azab Allah SWT. Itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendapat yang benar dalam hal ini, dan ini semua menerangkan tentang mana ihsan dalam pembunuhan. Selepas itu kita pindah kepada bahagian yang terakhir dalam hadis, fa idza dzabhtum wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kamu menyembelih, maka buatlah ihsan ketika penyembelihan. Sekali lagi, satu contoh yang amat jauh daripada akal, bahawa adanya mungkin ihsan daripada ini. Dalam riwayat, fa ahsinu dzabh, maka buat baiklah ketika menyembelih. Dia kurang sama je. Jadi maksud di sini adalah cara penyembelihan. Sebab zibha kitlah ini adalah dalam wazan isim hayah, cara penyembelihan. Dan Nabi SAW terangkan dalam hadis ini, yaitu dengan kita menajamkan, mengasah pisau sembelihan tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Syafratah itu adalah alat penyembelihan. Wal yuhidda, tajamkan. Ya, kalau zaman itu tajamkan pisau itu, ambil batu, asah. Kita pun sekarang macam itu. Sekarang kita dah tumpul semua, kita buang, mana kita dah asal-asal lah. Pisau dah murah sekarang. Dulu ada orang datang pergi kat pintu-pintu, ingat tak dulu? Dia ambil upah, ambil pisau semua, dia asahkan. Zaman dulu tak ada pun pisau. Sekarang pisau murah, made in China banyak. Tapi yang penting adalah bila nak sembelih, tajamkan. Kenapa tajamkan? Supaya biar sakit. Tidak, makin tajam makin tidak sakit. Sebab dia akan makin mudah untuk menyembelih. Dan bila mudah nak sembelih, cepatlah dimakan. Dan itulah ihsan dalam penyembelihan. Dan kita terangkan syarat penyembelihan adalah hendaklah kita putuskan empat urat. Empat urat. Ya, yang pertama adalah al-hulqum, itu tempat pernafasan. Yang kedua adalah tempat minum, tempat makan. Jadi ada empat, kita ada dua keliling kat sini. Lepas tu kat tengah tu ada al-hulqum, ada tempat makan, tempat minum. Kalau kita putuskan, pasti akan mati. Dan paling cepat dia akan mati. Sebab dia punya pernafasan oksigen tak ada, air dia tak ada, darah pun kita dah potong, tempat makan dia kita potong, habis dia akan mati. Tapi dalam waktu yang sama, jangan lupa ketika-ketika sembelih untuk kita rehatkan binatang sembelihan tersebut. Hadis mengatakan wal yurih dzabihatan, hendaklah dia rehatkan binatang sembelihan. Maka ulama telah menerangkan cara. Yang pertama, bila kita nak baringkan dia sebelum itu, bila kita nak tarik dia ke tempat penyembelihan, biasa dekat tempat kandang dia ke apa ke, kita nak tarik ke tempat penyembelihan. Bila kita tarik dia, tarik dengan apa? Dengan baik. Jangan kasar-kasar. Jangan main jubit saja dia. Kita tarik dia kat situ atau pukul-pukul dia. Ada yang tarik telinga dia je. Jadi tarik dia sampai ke tempat penyembelihan. Kalau ada degil bolehlah kita tolak, tak apa. Nah, kalau ayam kita apa? Kita perlulah. Sampai ke tempat penyembelihan. Bila kita nak baringkan dia tu, jangan baringkan dia dekat tempat yang berduri pula. Sakit pula, belum mati dah sakit. Jadi hilangkan tempat apa ni, duri-duri ke batu tajam-tajam tu, kita hilangkan. Tapi janganlah letak dalam pilu pula kat atas tu, tak payah pula. Yureh sebenarnya rehat dengan dia, maknanya biasa lah, atas tanah. Atas tanah ke rumput ke apa. Tapi kadang-kadang rumput ada duri-duri tu, nah, jangan kita letakkan dia di atas. Kemudian ketika nak sembelih, jangan kita tunjukkan ataupun kita nampakkan penyembelihan itu pada kawan-kawan ni. Ini bukan satu ihsan kepada binatang. Lebih-lebih lagi kalau kawan-kawan antara kawan dia tu adalah mak dia sendiri ataupun anak dia sendiri, jangan kasih nampak. Itu bukan ihsan. Mungkin ada orang mengatakan binatang faham ni. Siapa pernah pelihara binatang akan tahu. Oh, binatang faham. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sesungguhnya bahaim ini, bahimah ni, binatang-binatang ini, kita namakan dia bahimah sebab dia bodoh. Dia tak boleh cakap. Tetapi Allah SWT, walaupun bodohnya Allah ceritakan macam tu, dia tidak bodoh mengenal Tuhannya. Jadi semua binatang kenal Tuhannya. Dia ada Tuhan. Manusia ada yang tak kenal Tuhan. Dan dia kenal mati. Dan dia takut mati. Binatang macam mana pun dia takut mati. Itu adalah satu ciptaan Allah SWT. Jadi apa pun, kalau bila dia tahu dia nak mati, kamu janganlah kasih dia takut. Jadi ada satu sahabat, dia nak sembelih kambing. Jadi ketika dia sembelih tu dia apa? Dia tengah asar dia punya pisau. Tengah pijak tu dia asar pisau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hala qabla hadha aturidu an tumitaha mautat." Kenapa kau tak buat ni sebelum ni? Yani kenapa kau tak asar sebelum sekarang? Kan kau tunjukkan dia pisau tu. Dia tahu dia nak mati. Dia akan takut. Adakah kau nak bunuh dia pembunuhan berkali-kali? Adakah kau nak bunuh dia banyak kali? Maknanya sebelum dia mati, dah mati dulu. Setiap kali dia tengok pisau tu, ha. Binatang, kata Rasulullah SAW. Jadi ini antara makna ihsan. Kita asar dulu, siap-siap. Baik. Kalau ada banyak macam nanti kat kurban tu banyak nak sembelih, jangan pakai satu dua pisau. Lepas tu asar depan dia, jangan. Standby banyak pisau. Lepas tu kalau ada tumpul, asar kat tempat lain. Jadi kita elakkan dua perkara tadi, iaitu kita jangan kasih nampak binatang-binatang lain lihat kelebihan tersebut, sebab nanti binatang lain akan takut. Dan kedua, jangan kita asahkan pisau di hadapannya. Dan bila kita letakkan dia, kita letakkan dia secara apa ni, secara baik, itu semua termasuk ihsan dalam penyembelihan. Dan ketika kita menyembelih, macam mana pun kita kena ikut syariat, ikut sunnah. Hendaklah kita baca nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, kita tambah Allahu Akbar dan kita sembelih. Jadi sama ada kita baca sebelum kita sembelih ataupun ketika kita gerakkan pisau tu, kita baca tak mengapa. Sembelihan daripada orang Islam saja yang sah. Boleh tak wanita sembelih? Sah ke tidak? Ada orang awam ingat kan wanita tak sah sembelih. Jawabnya sah sembelih walaupun dia seorang wanita. Adakah budak kecil punya sembelihan sah? Ini juga satu permasalahan. Kita katakan kalau budak itu memayis walaupun belum baligh, tapi dia dah faham kalau solat sah solat dia, maka sepatutnya penyembelihan ini juga sah. Kadang-kadang kat kampung nak semua asyik bapak nak sembelih kan ayam. Budak boleh sembelih dia umur 8, 10 tahun contohnya belum balik. Boleh dia sembelih 12 tahun dia belum balik. Boleh dia sembelih. Itu yang benar dalam hal ini. Jadi yang tak boleh adalah orang kafir menyembelih. Tetapi kalau dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani, sah sembelihnya. Ini ada dalam Al-Quran. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanan yang disembelihan daripada ahlul kitab halal untuk kamu. Tetapi penyembelihan ahlul kitab Yahudi Nasrani ini ada dua macam, ada tiga keadaan. Yang pertama, dia sembelih, dia baca nama Allah. Apa hukumnya? Jelas boleh makan halal. Tapi Yahudi Nasrani tak apa, boleh. Allah kata boleh, sebab dia baca nama Allah. Satu lagi, dia sembelih, dia tak baca apa-apa, dia diam, dia sembelih sahab. Halal ke tak halal? Jawab ni, halal, tak apa. Halal eh? Tapi bila dia sembelih, dalam keadaan ketiga, dia baca demi Isa ataupun demi Tuhan Yahudi. Maksud Tuhan Yahudi dia punya patung ataupun Nabi Uzair contoh, dengan selain nama Allah SWT. Halal ke tak halal? Jawabnya tak halal, sebab dia dah sebut selain nama Allah. Kalau ketika dia sembelih demi apa ni, by the name of the Father dan the Son dengan Holy Ghost sekali. Jadi dulu ada tiga-tiga dia. Sah ke tak sah? Jawabnya tidak sah walaupun dia sebut nama Allah, sebut nama Isa sekali, sebab dia dah sebutkan selain nama Allah pada dengan nama Allah. Syirik. Yang boleh cuma dua keadaan, dia sebut nama Allah ataupun dia diam. Baik. Jadi kalau sembelihan itu datang daripada negara yang memang asal orangnya adalah orang-orang Yahudi ataupun sekarang ni yang lebih banyak adalah Kristian, maka asalnya halal hukum memakan sembelihan mereka. Kalau dia Kristian lah, atau Brazil ke Argentina ke, itu asal. Tetapi kalau dia datang daripada negara yang campur aduk banyak agama ataupun 2-3 agama kat dalam, maka ketika itu tak boleh kita makan sembelihannya, walaupun ada kemungkinan yang sembelih orang Kristian. Jadi kalau sembelihan datang daripada India contohnya, tak boleh kita makan. Sebab kat India asalnya orang-orangnya sama ada Hindu ataupun Sikh. Ada orang Islam, ada juga agama lain, tapi campur aduk. Jadi yang macam ni tak boleh. Adapun zaman sekarang, seharusnya kita tinggalkan sembelihan-sembelihan itu sampai kita dapat kepastian daripada apa? Daripada jabatan agama yang pergi periksa cara penyembelihan mereka secara teliti dan keluarkan sijil halal. Selagi tak nampak sijil halal tersebut daripada ejen rasmi, maka kita jangan makan. Itu yang sepatutnya pada zaman sekarang. Kalau dulu mungkin bercerita lain, zaman sekarang dah lain macam. Sebab orang Kristian atau orang Islam pun kadang-kadang sembelih dengan cara yang tidak disyariatkan. Macam mana? Mereka sekarang tak pakai mesin. Satu hari production keluar sampai berapa puluh ribu, satu bulan sampai 1 juta ayam. Boleh ke orang sembelih semuanya secara syar'i? Jadi bilangan terlampau banyak dalam masa terlampau singkat. Jadi itu menimbulkan keraguan dalam hati kita terhadap sahnya sembelihan mereka. Jadi mesti ada orang periksa. Nanti kita dapati mereka sembelih pakai alat, alat yang potong-potong-potong atau pakai karen. Lepas tu ada alat sebut Allah, Bismillah, Allah, Bismillah, Allah, Bismillah, Allah, Allah, radio, pakai kaset. Mana sah macam tu? Adalah orang, orang dia last-last tengah packing je. Mana pun mana pakai. Sama macam kita nak solat, taruh TV live kat situ, awak kat rumah, awak ikut imam kat depan, boleh tak sah? Tak sah. Azan, awak pakai radio je, sah ke tak sah azan tu semua? Tak sah juga. Jadi semua mesti dilakukan oleh mukallaf, boleh, boleh orang, boleh manusia, bukan robot, bukan alat. Jadi ini semata perkara yang perlu diperhatikan dalam bab penyembelihan, dan lebih-lebih lagi dalam bab ihsan ketika penyembelihan tadi. Jadi ada satu hadis yang kita nak kongsi di sini. Ada seorang lelaki zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak sembelih, dia nak sembelih kambingnya. Dia buka pintu, pintu kandang. Apa berlaku? Kambing tu pun lari nak buka. Dia pun kejar, kejar, kejar, kejar sampai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dah dapat kangkang. Lepas tu dia hirit, dia hirit kambing tersebut ke atas, ke atas bumi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Nabi kata kepada lelaki tersebut, sukha ilal mauti saukan jamila. Tariklah kambing tersebut dengan tarikan yang baik. Tarik betul-betul lah, tarik elok-elok, jangan hirik macam itu. Kemudian dia, Nabi SAW lihat kepada kambing tersebut, isbiri ala qada'illah, sabarlah engkau hai kambing terhadap qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi orang tersebut tu pun berkata, ya Rasulullah, kau suruh aku tarik dia dengan tarikan yang baik. Wa ana uridu an adbahasa. Sedangkan aku memang nak sembelih dia sekarang. Jadi maksud orang ni apa? Aku baik-baik dengan dia ke apa ke? Alah, aku nak sembelih dia. Sembelih dia lagi teruk daripada aku tarik dia. Itu fahaman orang tersebut lah. Tapi Rasulullah SAW kata lagi sekali, tarik dengan yang baik. Dan dalam riwayat lain, seorang lelaki berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni la adbahu syata wa ana arhamuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyembelih kambing, tetapi aku sayang dengan dia. Maka Nabi SAW menjawab, wasyat, Iza rahimtaha rahimakallah. Dan kambing, kalau engkau sayang dia, engkau merahmatinya, maka Allah merahmati. Nampak? Ihsan ada faedah. Kita buat ihsan rahmah pada kambing tu, maknanya bukan sayang aja, maknanya kita sembelih dia dalam keadaan apa? Keadaan rahmah. Itu yang kita sebutkan tadi, ihsan. Ganjarannya Allah akan buat ihsan pada kita, Allah akan merahmati. Hadis ni hadis yang sahih, dikutip oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Jadi dengan ini kita selesai mencarahkan hadis ihsan dalam setiap perkara ini. Dan dalam urusan kita seharian pun kata ulama ada ihsan. Dekat rumah kita ada ihsan, bilik kita ada ihsan, barang-barang tempat kerja kita ada ihsan. Kalau seorang tu pergi sekolah, maka ihsannya adalah apa ni? Pergi sekolah ikut jadual, bawa buku, bawa buku. Bila susun buku, susun buku contoh. Kalau kerja dia mekanik, dia punya tool apa semuanya, semua tertib, itu ihsan dalam kerja. Kalau dia kerja menanam, bertani, nak tanam pokok, jangan sembarang-sembarang dia tanam. Sini pokok lemon lah, sini pokok apple lah, sini pokok menta buta je kan. Tak juga. Kalau tanam pokok kurma kan nak ukur berapa meter, berapa ukur semuanya, jarak-jarak kat mana nak tanam, batasan. Jadi semua ihsan, sebab Allah SWT wajibkan ihsan atas setiap perkara. Jadi kita boleh kiaskan dalam apa juga perkara. Jadi satu perkara kita nak ingatkan, dalam kita buat ihsan, kita kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak boleh ihsan. Sekali lagi, mesti ada ilmu. Sebab kita kena utamakan yang diutamakan. Setiap amalan yang kita nak lakukan tu, ada yang utama, yang wajib. Kita tadi sebutkan sebagai hak-haknya, dan kemudian bawah dia adalah yang tidak. Kalau kita tahu, kita ada ilmu, mana hak dia, mana yang wajib, kita tunaikan. Nanti kita akan dapatkan al-ihsan. Dan wallahu yuhibbul muhsin. Tadi kita baca ayat banyak. Salamun ala al-yasin, inna kadhalika najzil muhsinin, innahu min ibadina mu'min. Allah SWT sebutkan beberapa orang Nabi, lepas tu Allah sebutkan bahawa mereka ni orang-orang yang muhsinin. Innahu min ibadina muhsinin. Jadi Nabi-Nabi adalah orang yang paling ihsan. Jadi kita disuruh mencontohi para anbiya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu yang sempat kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum. Terima kasih.